Kemudian di bab yang ketiga, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, bab man rafa'a sawtahu bilal. Bab siapa yang mengangkat suaranya mengajarkan ilmu. Ya. Ini dari etika seorang guru, metode dia mengajar, apakah boleh dia mengajar mengangkat suaranya? Ya. Dan sini bahas Imam Al-Bukhari man rafa'a sawtahu, siapa yang mengangkat suaranya. Kalau di dalam hadis yang beliau sampaikan, Nabi berteriak memang menegur para sahabat. Fikih Imam Al-Bukhari luar biasa. Berteriak itu menyampaikan, itu mengangkat suara. Menunjukkan ada kalanya seorang boleh mengangkat suara menyampaikan apa? Menyampaikan ilmu. Iya. Kata beliau, haddatsana Abu Nu'man Harim Ibn Al-Fadl. Kata beliau menceritakan kepada kami Abu Nu'man Harim Ibn Al-Fadl. Harim ini lakabnya ya, gelarnya. Kalau namanya Muhammad, Muhammad Ibn Al-Fadl. Kala haddatsana Abu Awana. Menceritakan kepada kami Abu Awana. Abu Awana nama beliau Wattah ibn Abdullah al-Yashburi al-Waqifi al-Qazzan. Tiga nisbat beliau. Yashburi nisbat daerahnya, al-Waqifi nisbat negerinya, Waqif antara Basra dan Kufa, al-Qazzan pekerjaannya. Pekerjaannya. Iya. Dan dimaklumi ya bahwa ahli hadis juga punya pekerjaan. Ya, namanya manusia hidup pasti ada apa? Ada pekerjaannya. Ya. Nah, ini pelajaran umum bagi para penuntut ilmu bahwa ilmu itu dimudahkan. Ya. Tidak bertentangan dengan adanya pekerjaan seseorang. Ya. Hanya dituntut pandai untuk mengatur waktu. Pandai mengkompromikan antara ilmu dan bekerja. Kalau kita lihat kepada ahli hadis, banyaknya yang seperti itu. Ya. Imam Muslim punya guru namanya Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani. Hulwani itu penjual kue. Imam Al-Hakim punya guru Ulan bin Fulan At-Taydalani. At-Taydalani apoteker, tukang obat. Penjual obat. Ya. Dari Imam Tabi'in, ya. Namanya Abu Salih As-Samman Az-Zayyad. As-Samman itu penjual mentega. Az-Zayyad penjual minyak. Ini pekerjaannya. Jelas ya? Punya pekerjaan. Bahkan di kalangan ahli hadis dikenal dengan pekerjaannya. Dikenal dengan apa? Pekerjaannya. Baik. Nah, ini menunjukkan bahwa itu tidak bertentangan dengan menuntut ilmu. Tidak bertentangan dengan menuntut ilmu. Imam Ahmad, di sebagian kadang beliau bekerja sehingga terkumpul. Ya. Bekal untuk beliau, beliau melakukan perjalanan ke negeri Yaman maupun yang lainnya. Ya. Padahal beliau sudah seorang rujukan imam, bersama yang itu masih melakukan perjalanan. Menuntut ilmu. Lihat ya ilmu itu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak ada yang merasa puas dengan apa yang dia dapatkan. Nah. Sisa bagaimana seorang penuntut ilmu mengatur antara belajar dan mengatur antara bekerja. Kaidah umumnya, jangan mempertentangkan. Dan jangan merasa sulit mengkompromikan. Itu kaidah umumnya. So, kadang, kapan seorang merasa dari awal dia sulit mempersatukan antara bekerja dan belajar, maka itu sudah awal kekalahan. Ya. Dari awal harusnya merasa bahwa ini bisa dikompromikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya, memudahkan ilmu agama ini. Memudahkan ilmu agama ini. Jelas ya? Dan ada tuntunan lain terkait dengan masalah ilmu, seperti misalnya seorang mengambil ilmu dari yang kecil sebelum yang besar, ketika dia belajar, dia berikan waktu khusus, ya, waktu yang dia continue di dalamnya, ini dari hal yang membantu nanti di dalam mengkompromikan. Cuma ini kaidah umum ingin, ya, apa, saya tanamkan. Dan ini keadaan para a'immatus salaf, para ulama, penghafal hadis dan selainnya, mereka di dalam apa belajar. Baik. Kata beliau Abi Bishr. Dari Abi Bishr. Ya. Ini Abi Bishr. Ja'far bin Abi Wahshiyah rahimahullah. Beliau berkata, An-Yusuf ibn Mahal. Dari Yusuf bin Mahal. Ya. Ini saya enggak. Itu rawi-rawi saya. Di pertemuan ini saya enggak banyak menguraikan, ya. Seharusnya apa di kesempatan lain saya akan uraikan bagian dari biografi rawi-rawi, dan dengannya kita melihat akhlak para penuntut ilmu ini, rawi-rawi hadis ini. Ya. Nah, sekarang kita untuk beberapa bab ini kita fokuskan ke materi. Fokusnya agak sempit untuk sekali ini. InsyaAllah di kesempatan akan datang, saya akan singgung ya, beberapa akhlak sebagai praktek dari apa yang kita pelajari dari dasar-dasar etika dalam belajar ini. Kata beliau, An Yusuf bin Mahad, dari Yusuf ibn Mahad. Ya. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, radhiyallahu anhumah, Abdullah bin Amr bin Auf, beliau berkata, فخلف أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تخلف dari kami, meninggalkan kami dalam semua perjalanan yang kami berjalan bersama beliau. Jadi beliau takhallaf, mungkin karena beliau membuang hajat sehingga keluar dari rombongan, atau ada keperluan sehingga keluar dari rombongan. Sehingga para sahabat sudah berjalan dahulu. Fa'adrakana, maka Nabi mendapati kami. Mendapati kami, waqad arhaqatna shalah. Dan waktu sholat sudah mendesak kami. Maksudnya sudah hampir keluar. Wa nahnu natawadda. Dan kami dalam keadaan berwudu. Faja'alna namsahu ala arjulina. Maka kami pun mengusap ya, kaki-kaki beliau. Atau mengusap kaki-kaki kami. Jadi berwudu kakinya diusap, bukan dicuci. Dan ini clear ya. Ini lebih tuntunan wudu. Orang berwudu itu kaki dicuci, bukan diusap. Tapi para sahabat mengusap kaki. Panada bi'ala sawtihi, maka Nabi berteriak dengan suara yang paling tinggi, wailul lil aqabi minan nar, celakala tumit-tumit dari api neraka, marratain aw thalathan, diucapkan dua kali atau tiga kali, ragu rawinya. Iya, jadi beliau katakan wailul lil aqabi minan nar, celakala tumit-tumit dari api neraka, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Lalu ya, itu dua kali. Buat riwayat ditambah tiga kali. Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sisi pendalilannya seperti yang dijudul bab. Beliau ini menjelaskan bahwa seorang guru di dalam menyampaikan ilmu, kadang dia perlu mengangkat suaranya. Ya. Kadang dia perlu mengangkat suaranya. Dan mengangkat suara itu, ya, memiliki apa? Faedah. Kadang untuk memperdengarkan orang yang jauh, kadang untuk lebih menyentuh orang yang dekat, ya. Dan kadang